بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Tayyib materi di Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu ta'ala. Begitu pula hadis Usamah bin Zaid Ibn Haritha radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kedua hadis tersebut isinya tentang kisah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana beliau tatkala berperang membunuh seseorang dari kalangan kaum musyrikin, kemudian ketika hendak dibunuh oleh Usamah bin Zaid di peperangan tersebut, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengira bahwasanya dia mengucapkan kalimat at-tauhid tersebut dikarenakan dia takut dibunuh oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan kepada Usamah, aqala la ilaha illallah wa qatalta, apakah engkau ketika dia mengucapkan la ilaha illallah membunuhnya? Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisahnya sama kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddathana Ahmad bin Hasan ibn Khirash qala haddathana Amr bin Asim قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث سليمان بن طرخان إمام مشهور أن خالدا الأثبج خالد بن عبد الله ابن مهرز ابن أخي صفوان مهرز أنه حدث عن صفوان مهرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث إليهم رسولا فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به بما كنتم تتحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر برنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم Dari Sofwan bin Muhris rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Jundub Ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengutus kepada As'as ibn Salamah pada zaman fitnah Abdullah ibn Zubair, zaman peperangan antara Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala yang mana pusat pemerintahnya di Mekah dengan pasukan Asy-Syam. Dan Jundub bin Abdullah berpesan melalui utusannya kepada As'as ibn Salamah, ijma'li nafaran min ikhwanik hatta uhadithahum, kumpulkan olehmu untukku orang-orang min ikhwanik dari kalangan saudaramu hingga aku bisa menyampaikan sesuatu kepada mereka. Maka As'as melaksanakan perintah Jundub tersebut. Beliau mengutus utusan kepada saudara-saudaranya untuk berkumpul. Dan ketika sudah berkumpul, Jundub bin Abdullah al-Bajali mendatangi mereka. Walibur nusun asfar. Dan ketika datang, beliau memakai burnus yang berwarna kuning. Burnus seperti sudah kita ketahui di Kitabul Hajj. Orang yang melaksanakan ibadah haji di antara pakaian nilai adalah layal bas al-baranis, tidak memakai burnus. Itu penutup kepala yang nyambung dengan jubah. Dan juga banyak ikhwan kita memakainya. Dan biasanya orang-orang maghribah. Jadi jubah biasanya kemudian ada penutup kepala yang nempel. Jundub bin Abdullah ketika datang memakai burnus berwarna kuning. Kemudian ketika datang beliau berkata kepada yang sudah hadir, tahaddatsu bima kuntum tatahaddatsu nabi. Bima kuntum tatahaddatsu nabi. Lanjutkan pembicaraan kalian. Suruh melanjutkan pembicaraannya. Dan mereka saling atau berbincang-bincang dengan mereka dan bergantian berbicara. Dan ketika pembicaranya sampai kepada Jundub, hasar burnus an ra'sih, beliau membuka burnus dari kepalanya, membuka kepala burnus dari kepalanya. Faqal, dan beliau berkata, inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum. Dan kalimat wala uridu fi iskal isi makna, sehingga sebagian mengatakan laknya la za'idah, sehingga artinya inni ataitukum wa uridu an ukhbirakum an nabiyikum. Aku datang kepada kalian dalam rangka menyampaikan sesuatu dari nabi kalian. Itu Jundub bin Abdullah mengumpulkan ikhwannya As'as bin Salamah dalam rangka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan hadisnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'tsan min muslimin ila qaumil musyrikin. Kata Jundub, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya dari kalangan muslimin, dan mengutus pasukan perang dari kalangan muslimin ila qaumin musyrikin, untuk mendaki suatu kaum dari kalangan kaum musyrikin. Wa inna multaqau, kemudian terjadilah peperangan antara kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum, melawan orang-orang musyrik. Fakana rajul musyrikin idza sya'a yaqsida ila rajul muslimin qasadalah faqatalah. Kemudian pada peperangan tersebut ada seorang dari musuh dari kalangan musyrikin, dia kalau hendak mengincar seseorang dari kaum muslimin, dia incar kemudian dia bunuh, sehingga banyak membunuh dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa inna rajulan muslimin qasada ghaflata, kemudian ada seseorang dari kalangan muslimin, dari kalangan sahabat, qasada ghaflata, ia mengincar orang tersebut, mengincar kelalaiannya. Faqalau kunna nuhadithu annahu Usamu Zaid. Dan kami mengatakan bahwasanya sahabat tersebut yang mengincar orang tadi yang sangat berbahaya di kalangan musyrik di perang tersebut adalah Usamu Zaid. Usamu Zaid mengincar orang tadi. Bagaimana bisa melumpuhkan orang tersebut karena banyak membunuh ke kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma raja'a alaihi Sayyib qala la ilaha illallah. Kemudian Usama ketika berhasil menguasai orang tersebut dan beliau sudah mengangkat pedang di atas kepalanya, dia mengatakan la ilaha illallah. Faqatalah. Maka Usama tetap membunuh orang tersebut. Kenapa boleh membunuhnya? Seperti sudah kita tahu di materi yang lalu dan juga di sini disebutkan. Beliau meyakini bahwa orang tadi tidaklah mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan takut dengan pedangnya, takut dibunuh oleh Usama. Faja'a al-Bashir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai perangan datang pembawa kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kaum muslimin berhasil memerangi orang musyrik. Dan terjadi suatu kejadian. Itu Usamah bin Zaid membunuh salah seorang dari kalangan orang musyrikin. Dalam keadaan sebelum dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Fasa'alah fa'akhbarah. Hatta akhbarah khabar rajul kaifa sana'a. Fada'a. Maka Nabi ketika mendengar cerita tersebut dari Bashir, dari pembawa berita, beliau memanggil Usamah bin Zaid. Fasa'alah. Maka beliau bertanya kepada Usamah bin Zaid, lima qataltah. Wahai Usamah, kenapa engkau bunuh orang tersebut? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Qala, maka Usamah menyebutkan alasan beliau, ya Rasulullah, auja'a fil muslimin wa qatala fulanan wa fulana wa samma lahu nafaran wa inni hamatu alayhi. Falamma ra'a as-sayf qala la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, orang tersebut telah melukai kaum muslimin dan membunuh si fulan dan fulan, dan disebutkan beberapa nama dari sahabatnya yang dibunuh oleh orang tersebut. Wa inni hamatu alayhi, dan aku menyerangnya dengan pedangku. Dan ketika dia melihat pedangku, dia mengatakan la ilaha illallah. Maknanya Usamah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna makana muta'awwida. Seperti riwayat yang lalu, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilallah dikarenakan takut dari pedangku. Mengatakan la ilallah agar tidak dibunuh olehku. Qala Rasulullah, maka Nabi berkata kepada Usamah, aqtaltah? Wahai Usamah, apa engkau membunuhnya? Qala na'am. Maka Usamah mengatakan iya. Qala, maka dia mengatakan, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Wahai Usamah, bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan jika kelak pada hari kiamat datang la ilaha illallah? Datang orang tersebut dengan membawa kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah menyebabkan seorang terlindung darahnya. Qala, maka Usamah berkata, ya Rasulullah, istaghfirli. Kata Usamah, wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku dari dosa dan kesalahan telah aku lakukan. Qala, Nabi mengulang kalimatnya, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang akan kau lakukan, wahai Usamah, jika datang la ilaha illallah kelak pada hari kiamat? Itu menghujahmu ketika kamu membunuh orang yang sudah mengikrarkannya, mengucapkannya. Qala, fajala yazidu ala an yaqul fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Dan setiap Usamah meminta kepada Nabi untuk dimintakan ampun kepada Allah, Nabi tidak menambah dari kalimatnya, wahai Usamah, apa yang engkau lakukan jika datang la ilaha illallah kelak pada hari kiamat? Nah, sempat disebutkan dalam riwayat yang lalu, Usamah radhiyallahu anhu mengatakan, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, sampai dikarenakan sedihnya dengan apa yang terjadi, karena aku berangan-angan seandainya aku tidak masuk Islam kecuali pada hari itu. Itu berangan-angan seandainya kejadian tersebut tidak terjadi padaku dan aku masuk Islam pada saat itu, dan seandainya terjadi pun sebelum keislamanku. Ini hadis Usama atau kisah Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abi al-Bajali. Nah, sekali lagi dalam kisah ini menunjukkan tentang betapa agungnya kedudukan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, sebaliknya terjaga hartanya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan cara yang benar. Dan juga seperti saya sebutkan, faedah yang paling bermanfaat dalam hadis ini dan kisah ini adalah menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Itu kewajiban kita. Kita tidak mengetahui dan tidak akan pernah tahu tentang keadaan isi hati seseorang. Maka wajib bagi kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Orang yang menampakkan kebaikan, kita katakan orang baik. Dan kita tidak perlu mengembangkan prasangka atau don, jangan-jangan, itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana orang yang menampakkan keburukan, kita pun menghukumi sesuai dengan zahirnya. Nah, sudah disebutkan perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dan perkataan beliau dinukil di Sahih Bukhari, sudah kita lalui. Umar Ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, kana nas yukhaduna bil wahyi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada zaman Nabi, orang-orang dihukumi dengan wahyu. Allah mewahyukan kepada nabinya sehingga Nabi mengetahui si fulan mukmin, benar-benar keimanannya. Si fulan munafik, dia hanya menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Wa innal wahya qad qata, dan sekarang wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna ma nu'akhidukum bima adhara lana, maka kita tidak menghukumi kecuali dengan apa yang ia tampakkan kepada kita. Kemudian beliau sebutkan, barang siapa yang menampakkan kebaikan kepada kita, maka kita benarkan dan percaya dia, dan kita dekatkan dari kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab tentang isi hatinya. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan kepada kita, maka kita tidak mempercayainya dan kita tidak membenarkannya, sekalipun dia mengatakan bahwasanya hatinya baik. Inna sariratana hasanah. Lagi wajib bagi kita untuk menghukumi seorang secara atau sesuai dengan zahirnya. Jangan sekali-kali kita masuk ke isi hati seseorang. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Yahya huwa al-Qattan Yahya bin Sa'id hawa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah Abdullah bin Muhammad ابن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة وحمد بن أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Dan setelahnya sama hadis Salamah dan hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhumah. Semuanya isinya man hamal ini silah falaysa minna. Dia disebut Nabi SAW mengatakan man hamal alaina silah, barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, mengangkat senjata kepada kaum muslimin, untuk membunuhnya. Falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Bukan berjalan di atas petunjuk kami. Bukan berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita menghunuskan pedang dan mengarahkan tersebut kepada saudara kita. Nabi SAW berlepas diri dari orang tersebut. Man hamal aina sila falaisa minna. Barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Sekali lagi, seorang muslim adalah seorang yang wajib kita muliakan. Seorang yang terjaga harta, darah serta kehormatannya. Dan juga menunjukkan bahwasannya membunuh jiwa seorang muslim, bahkan mengarahkan senjata kepada seorang muslim, itu merupakan dosa yang besar. Diancam oleh Nabi SAW, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Jangankan seperti itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita membawa benda tajam atau senjata tajam dan kita melewati tempat berkumpulnya kaum muslimin, baik di masjid atau di pasar atau di jalan, maka wajib bagi kita memegang atau mengamankan bagian tajam senjata tersebut. Ini semuanya dalam rangka menjaga diri kita dari melukai atau menyakiti kaum muslimin, terlebih lagi kalau sampai mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mereka sangat bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaib bin Sa'id qala Yaqub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari. Hawa hadatsana Abu al-Ahwas Muhammad Hayyan qala Sa'id bin Abi Hazim. Kilau man Suhail ibn Abi Shalih an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamal insila falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Hadis Abi Hurairah sama lafaz awalnya sama dengan lafaz hadis sebelumnya. Man hamalin silah falaysa minna, barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami maka bukan dari golongan kami. Dan ada tambahan, wa man ghashana falaysa minna, dan barang siapa yang melakukan penipuan terhadap kami maka bukan dari golongan kami. Ancaman bagi orang yang menipu kaum muslimin. Dan setelah disebutkan kisah, qala wa haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr jami'an Ismail bin Ja'far. Qala ibn Ayyub haddathana Ismail qala akhbarani al-A'la an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uh balalan fa qala ma hada ya sahib al-ta'am qala asabatu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'atahu faqat ta'am kayyarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah tumpukan makanan itu yang dijajakan untuk dijual. Fa adkhala yadahu fiha, maka Nabi sallallahu memasukkan tangan beliau ke tumpukan makanan tersebut yang sedang dijajakan. Fa nalat asabihu balala, ternyata ketika memasukkan tangan beliau ketumpukan tersebut, beliau dapatkan di bagian bawah makanan yang sedang diajakan sebut balala, basah. Itu ma'ib, terdapat aib padanya. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hada ya sahib al-ta'am, wahai penjajah atau penjual makanan, pemilik makanan ini, apa ini? Kau makan ini bagian bawahnya basah. Qala, maka orang tadi mengatakan, asabatu sama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makan sebut terkena air hujan sehingga basah, maka kami tutup dengan makanan yang bagus sehingga tidak terlihat kalau ada yang membelinya. Qala, maka Nabi mengatakan, afala ja'at tawfaqat ta'am kayyarahun nas, Wahai penjual makanan, tidakkah engkau jadikan yang basah sud bagian atas sehingga bisa dilihat oleh orang yang hendak membelinya? Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini pelajaran bagi kita tentang wajibnya bagi kita seorang muslim untuk memegang kejujuran. Kejujuran itu nilai seorang muslim. Seorang muslim wajib baginya untuk memegang kejujuran dalam hidupnya. Karena kedustaan bukan sifat seorang mukmin, bahkan sifat seorang munafik. Ayatul munafik, tanda orang munafik. Yang pertama Nabi sebutkan, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Adapun seorang mukmin wajib untuk memegang kejujuran. Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Dan Nabi mengatakan, alaikum bisidqi. Pegang teguh oleh kalian kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah. Karena kejujuran itu akan membawa seorang kepada amalan-amalan kebajikan. Dan amal kebajikan akan menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surga. Wa inna rajul la yasduq wa yatahrasinqa hatta yuktab inna li siddiqa. Dan seorang berkata jujur dan selalu berusaha untuk berkata jujur sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Termasuk di dalam masalah jual beli. Seorang muslim kalau berjual beli harus jujur, harus jujur. Terutama yang biasanya kurang jujur itu ada pada pihak penjual. Dia menjual barang dan dia tahu aib, kekurangan yang ada pada barang yang hendak dia jual tersebut. Maka kebanyakan manusia, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sifat jujur untuk menjadikan nilai jualnya itu tinggi, dia tutupi aib tersebut. Terkadang sampai berdusta dengan memuji-muji barangnya sepertinya tidak terdapat padanya aib. Atau sekalipun tidak berdusta, dia menutupinya dengan mengatakan, misalnya, saya akan dilihat barangnya, kalau cocok silakan dibeli, dengan tidak menjelaskan aib. Padahal dia tahu aibnya di mana. Itu ketidakjujuran. Dan kejujuran dalam jual beli itu merupakan sebab keberkahan di dalam jual belinya. Dan sebaliknya, menutupi aib, tidak jujur dalam jual beli, itu sebab diangkatnya dan dicabutnya barokah dari jual beli tersebut. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala an, sudah kita lalui di sahih Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Jual beli itu masih dalam keadaan khiyar, itu dalam keadaan boleh memilih, boleh dilanjutkan dan boleh dibatalkan. Ini pun masalah fikih yang harus kita pahami. Kalau kita berjual beli, selama kita di majelis, sekalipun uang sudah diberikan dan barang sudah dipegang oleh pembeli, itu boleh dibatalkan, boleh dibatalkan. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, selama belum berpisah. Kecuali kalau dengan syarat, ketika berjual belinya katanya, kalau sudah saya jual tidak bisa dikembalikan, maka al-muslimun ala syurutihim. Tapi aslinya ketika seorang berjual beli, selama masih bersama-sama, sekalipun uang sudah dipegang oleh penjual dan barang sudah dipegang oleh pembeli, itu bisa dibatalkan. Malam yatafarraqa. Kata Nabi, dari syahid yang kita ambil, kalau dalam jual belinya itu berjual beli dengan jujur, sadaqa, wabayyan, dan menjelaskan itu dengan aib yang ada pada barang tersebut. Jadi sekali lagi, ini bukan sifat yang terpuji, bukan kejujuran. Misalnya seorang menjual kitab, dia tahu di kitab ini ada bagian sobek misalnya, atau ada bagian tulis yang tidak jelas, terhapus, yang mana kalau orang yang membelinya itu akan berpikir dia beli atau tidak, atau berani dengan harga sekian atau tidak. Bukan suatu kejujuran ketika dikatakan silakan dibeli kitab ini, mampu, dengan tanpa menjelaskan aib yang ada padanya. Itu bukan jujur. itu bukan jujur, bahkan itu kitman, menutupi aib yang ada pada barang tersebut. Kata Nabi, seandainya berjual beli dengan jujur dan menjelaskan aib yang ada padanya, maka burika fi baihima, akan diberkahi jual belinya. Dan sebaliknya, wa in kadzaba, kalau seandainya dia berdusta, ya sudah jelas berdusta, wa katam, atau menutupi aib sekalipun tidak berdusta, muhiqat barakatu baihima, maka dicabut keberkahan jual beli tersebut. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ajaran Islam. Kejujuran benar-benar ditanamkan kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.